الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وعلى فهم السلف الأمة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, memberitahukan kepada umat beliau, khususnya dan kepada umat manusia umumnya, bahwa umat ini, umat Islam, mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang sebelumnya, yaitu riwayat. Umat ini memiliki dan mempunyai riwayat, sebagaimana yang disabdakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum, wa fi riwayatin wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Takhrijnya telah saya luaskan di kitab Al-Masail jilid yang pertama, yang artinya kamu mendengar, kamu di sini adalah para sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis beliau. Tasma'una, kamu mendengar. Maka para sahabat pun menyimak dengan sangat cermat apa yang beliau sabdakan dan apa yang beliau kerjakan dan seterusnya yang berkaitan dengan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menghafal, karena memang kebiasaan bangsa Arab itu menghafal, sehingga salah satu keistimewaan mereka adalah hafalannya kuat, bahkan sangat kuat. Karena itu mereka umumnya ummi, tidak bisa membaca dan menulis, dan mereka hanya mengandalkan hafalan. Rabbuna jalla dzikruhu memberikan kekuatan hafalan kepada mereka. Tetapi tidak semuanya ummi. Sebagian dari mereka mampu menulis dan membaca. Membaca dan menulis. Tasma'una. Maka para sahabat mendengar dengan pendengaran mereka dengan sangat cermat sekali. Wa yusma'u minkum, dan nanti akan didengar dari kamu. Nanti kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, akan menyampaikan apa yang kamu dengar dariku. Dan penyampaian kamu itu pun akan didengar oleh orang-orang yang hidup di zamanmu, yaitu tabi'in. Para tabi'in pun menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh para sahabat dari Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka berjalanlah riwayat itu dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada para sahabat, dan tabi'in menerima dari sahabat. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan juga akan didengar dari orang yang mendengar dari kamu. Siapa yang mendengar dari sahabat? Tabi'in. Siapa yang mendengar dari tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Berurutan. Dan terus sampailah dicatat riwayat itu. Itulah yang kita kenal isnad. Dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, sampai kepada yang mengatakan. Ada kalanya sahabat menjelaskan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya sahabat menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbangunlah riwayat di dalam Islam. Nah, dalam hadis yang lain yang juga telah saya luaskan takhrijnya di kitab yang sama tadi, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma pernah mengatakan kepada kita, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku biasa menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sebagian sahabat menulis, dan bukan hanya satu dua orang. Dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, kunna inda nabi atau inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktubu, kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menulis dengan bentuk jamak kami. Berarti bukan hanya satu, dua, dan tiga orang sahabat, tapi banyak sahabat yang menulis. Ini cerita Abdullah bin Amr bin As. Dahulu aku biasa menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Beliau menjelaskan, uridu hifdzahu. Aku ingin menghafalnya. Ya. Kemudian fadahadni Quraisy. Lalu orang Quraisy melarangku. Dan mereka mengatakan, waqalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadab wal ridha. Patutkah engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan marah dan senang. Kata Abdullah bin Amr bin As, fa amsaktu 'anil kitab. Lalu aku pun berhenti menulis. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian itu aku ceritakan, aku kabarkan, aku terangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'auma bi'usbu'ihi ila fihi. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke mulutnya. Uktub. Kemudian beliau bersabda, uktub, tulis. Ini perintah langsung untuk menulis apa yang ada, apa yang Abdullah bin Amr dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uktub. Fa wallazi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma kharaja minhu. Tidak keluar dari sini. Dalam riwayat yang lain, ma kharaja minni. Tidak keluar dariku. Illa haqqun. Melainkan kebenaran. Jadi hadis saya sering ulang-ulang. Dan terakhir saya masukkan di kitab Arba'in saya. Silakan melihat teksnya di situ. Jangan catat di sini karena dikhawatirkan salah. Hadis harus dilihat teks aslinya di kitab asalnya. Hadis yang mulia ini bersama hadis yang pertama menjadi aslun dasar di dalam Islam tentang riwayat dan kitabatul hadis, penulisan hadis. Hadis itu ada riwayatnya, orang-orang yang meriwayatkannya, dan mereka berurutan, bersambung, atau yang kita kenal dengan nama sanad atau isnad. Fulan dari siapa? Dari fulan. Fulan dari siapa? Dari fulan. Dan seterusnya. Seperti Nabi SAW mengatakan, tasma'una, kamu mendengar dariku, dan akan didengar dari kamu, dan akan didengar oleh orang yang mendengar dari kamu. Berurut. Nabi menyampaikan, Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in radhiyallahu anhum menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum menyampaikan kepada orang yang di bawahnya radhiyallahu anhum jami'an. Itulah riwayat. dan hadis telah tertulis sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atas persaksian dari beliau, bahkan perintah beliau langsung uktub kepada Abdullah bin Amr, bahkan pada Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah beliau berkhutbah di hadapan sekalian para sahabat yang jumlahnya ribuan. Salah seorang yang bernama Abu Syah meminta kepada beliau, tuliskanlah untukku, yakni khutbah yang kau sampaikan itu tulis untukku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat sekalian, uktubu li Abi Syah, tulislah, yakni tulislah khutbah yang saya sampaikan tadi untuk Abu Syah. Dan tadi riwayat Abdullah bin Amr atau dalam hadis yang lain, kunna haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naktubu, kami menulis. Maka ada Abdullah bin Amr bin As, penulis hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadisnya itu termaktub di kitab-kitab hadis. Dan sepanjang penelitian saya, yang terbanyak adalah ada di Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu juga menulis hadis, tapi mereka dalam lembaran-lembaran. Ada Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, menulis hadis. Dan sahabat-sahabat yang lain yang menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis belum dikumpulkan menjadi satu diwan pengumpulan sampai pada akhir abad ke-1 Hijriah, ketika khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada pejabatnya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pengumpulan, pendiwanan hadis secara resmi oleh pemerintah pada akhir abad ke-1 Hijriyah atas perintah khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Kepada sebagian pejabatnya, kemudian Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang wafat pada tahun 117 Hijriah, dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 101 Hijriah, karena beliau hanya menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Maka begitu bersemangatnya beliau terhadap hadis, sehingga keluarlah perintah mulia untuk mengumpulkan hadis, mendewankan hadis seperti ini. Maka bangkitlah ulama besar, ahli hadis besar, Al-Imam Ibn Shihab atau yang kita kenal dengan nama Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim atau Ibn Shihab atau Az-Zuhri, dikumpulkanlah, dicatatlah hadis. Maka terjadilah periode pertama pendewanan hadis secara resmi Kemudian memasuki abad kedua Hijriah, bangkit kembali para ulama membukukan hadis, baik itu hadis Rasulullah SAW atau perkataan sahabat atau perkataan tabi'in dan seterusnya bercampur. Bangkitlah orang-orang seperti Ibnu Jurayd di Mekkah, Sufyan al-Thawri di Kufah, Al-Auza'i di Syam, dan Al-Imam Malik di Madinah, menulis, mengumpulkan hadis menjadi sebuah kitab. Dan kita kenallah salah satu kitabnya, Kitab Al-Muwatta' Al-Imam Malik. Penulisan masih bercampur dengan perkataan sahabat dan tabi'in dan lain-lain selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab yang tersahih saat itu adalah Kitab Al-Muwatta' Al-Imam Malik. Kemudian dari abad kedua masuk abad ketiga, maka terjadi lagi penulisan-penulisan hadis oleh para ulama, seperti oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam kitab musnadnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Abdul Razzaq dalam musannafnya, dan seterusnya. Maka orang pertama hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama dalam sebuah kitab masih bercampur antara yang sahih dan hasan dan dhaif. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala orang pertama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih secara khusus di sebuah kitab yang beliau namakan Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, kumpulan dari hadis-hadis sahih yang semuanya bersanad. Karena itu yang tidak bersanad yang ada di kitab Sahih Bukhari tidak termasuk ke dalam bagian Al-Jami'us Sahih. Dibawakan oleh Al-Imam sebagai judul bab. Dibawakan lagi oleh Al-Imam untuk syahid, penguat. Untuk apa? Istinbat, mengeluarkan hukum. Karena itu beliau menghilangkan sanadnya, apa yang kita kenal dengan nama hadisun muallakun, hadis muallak. Karena beliau menamakan kitabnya Al-Musnad Al-Jami'us Sahih. Maka beliaulah orang pertama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Karena beliau pernah hadir di majlis ustadznya, yaitu Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Imam Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahwi, yang menyarankan kepada para pelajarnya termasuk Bukhari ada di majlisnya. Kalau sekiranya ada di antara antum yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja, maka kata Bukhari perkataan beliau ustadznya itu masuk meresap ke dalam hatinya, dan beliau pun menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih. Juga yang mendorong beliau, yang menguatkan beliau untuk menulis kitab Al-Jami', ketika beliau bermimpi, yakni melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah beliau berada di hadapan Nabi dan di tangan beliau ada semacam kipas, dan beliau menghalau apa yang ada di hadapan Nabi. Kemudian beliau bertanya kepada ahli ta'bir mimpi, apa maksud dari mimpi saya ini? Maka ahli itu menjawab bahwa engkau akan menghilangkan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka itulah yang membawa saya untuk menulis Al-Jami'us Sahih. Berarti ada beberapa sebab, itu dua di antaranya. Saran dari ustaz beliau dan juga mimpi beliau bahwa beliau menolak dusta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'bir mimpi beliau, ta'bir mimpi beliau dari ahli ta'bir. Maka mulailah beliau menulis hadis berkeliling ke negeri-negeri Islam selama 16 tahun lamanya. Dari Khurasan, kawasan yang luas itu, kemudian beliau masuk ke Baghdad. Entah berapa kali beliau ke Baghdad, ke Iraq, kemudian beliau ke Hijaz, kemudian beliau ke Syam, kemudian beliau ke Mesir, berkeliling selama 16 tahun. Maka jadilah kitab Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Kemudian sunnah hasanah yang beliau kerjakan itu diikuti oleh murid dan sahabat beliau, yaitu Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, yang menyusun juga Al-Jami'us Sahih selama 15 tahun lamanya, berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Setelah selesai, maka Al-Imam Muslim pulang ke negerinya, ke Naisabur, dan duduk di rumahnya dan menulisnya. Kalau Bukhari menulis hadisnya sambil berkeliling negeri-negeri berikhlah, tapi Imam Muslim di rumahnya dia mengumpulkannya. Maka sebesar-besar kitab dalam bab ilmu dan sesahih-sahih kitab ba'da kitabillah, dan sebesar-besar kitab dalam bab ilmu sesudah kitabullah adalah As-Sahihan, dua kitab sahih oleh dua imam besar, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tetapi Al-Jami'us Sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari lebih tinggi derajatnya, lebih sahih dinisbahkan dengan Al-Jami'us Sahih oleh Al-Imam Muslim. Karena beberapa sebab banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Imam Muslim mengikuti Bukhari. Al-Imam Muslim keluaran madrasahnya Bukhari dan selalu mengiringi Bukhari hatta dalam masa-masa sulit dan fitnah yang terjadi. Begitulah. Kemudian hadis pun dikumpulkan, ditulis di abad ketiga ini oleh para imam. Dan kita kenal ada Kutubus Sittah, Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan At-Tirmidhi dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Mereka berada di abad ketiga Hijriah, kemudian memasuki abad keempat, dan begitulah seterusnya. kitab-kitab hadis dibukukan, dikumpulkan oleh para ulama. Tetapi orang pertama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih adalah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhum jami'an. Qala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di kitab sahihnya ini, di kitab sahihnya ini mengakhiri kitab beliau di bagian kitab Tauhid bab ke-57, bab qira'atil fajiri wal munafiqi wa aswatuhum wa tilawatuhum la tujawizu hanajirahum. Bab penjelasan qira'ah, bacaan dari orang yang fajir. Lafaz fajir bersifat umum, baik dia kafir atau fasik, orang muslim yang fasik. Fajir bisa masuk ke kafir, setiap orang kafir pasti fajir, tetapi tidak setiap orang fajir kafir. Ada kalanya juga masuk ke dalam orang-orang muslim yang fasik. Fasik artinya orang yang khurud minat ta'ah, keluar dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu fasik. Nah, bacaan orang yang fasik ini, wal munafiq, dan bacaan orang munafiq, yakni bacaan Quran mereka, orang munafik, barangkali yang dimaksud di sini munafik i'tiqadiyah, munafik keyakinan. Munafik i'tiqadiyah adalah munafik yang melahirkan, menampakkan keimanan, tetapi batinnya sesungguhnya kufur, kafir. Itu nifaq i'tiqadiyah, keyakinan. Seperti yang tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, munafiq atau nifaq amali, perbuatan. Batinnya tetap iman, tapi perbuatannya mengikuti perbuatan atau sifat orang-orang munafik. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan beberapa tanda dari orang-orang munafik. Nah, qira'ah dari orang yang fajir dan munafik, wa aswatuhum, dan suara-suara mereka, yani saut mereka dalam menyuarakan ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa tilawatuhum, dan tilawah mereka dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, la tujawizu hanajirahum, tidak melampaui tenggorokan mereka, yakni tidak masuk ke dalam hati mereka. Bacaan itu tidak bermanfaat kepada mereka. Karena yang dapat mengambil manfaat dari hidayah Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, mafhumnya Sebaliknya, orang-orang yang tidak takwa tidak dapat memanfaatkan atau mengambil hidayah Al-Quran. Karena itu qiraahnya orang fajir, orang munafik tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka, dan mereka tidak faham. Menunjukkan bahwa antara qiraah dengan makruh, tilawah dan al-matluh berbeda. Al-imam ingin menjelaskan secara hakiki bacaan dan yang dibaca itu berbeda. Sebab kalau disamakan antara qiraah dan makruh, antara tilawah dan matluh, maka tentu bacaan orang yang fajir dan saleh tidak berbeda, sama. Tapi tilawah mereka berbeda, akan tetapi yang mereka tilawahkan satu. Apa yang mereka baca, apa yang dibaca oleh orang mukmin yang saleh dan orang mukmin yang fasik dan orang munafik, apa yang dibaca sama, Al-Quran. Al-Quran matlunya sama, tetapi tilawah mereka berbeda. Yang satu fasik, yang satu saleh. Yang satu mu'min, yang satu munafiq. Beda. Yang dibaca satu. Oleh karena itu berbeda antara qiraah, bacaan seseorang, dan itu perbuatan mereka, perbuatannya, dengan makruh, makruh yang dibaca. Berbeda antara tilawah dan al-matlub yang dibaca. Karena itu bacaan fajir dan munafik, wa aswatuhum wa tilawatuhum la tujawizu hanajirahum, tidak melampaui tenggorokan mereka. Berbeda dengan qiraahnya orang-orang mukmin, berbeda dengan qiraahnya orang-orang saleh, masuk ke dalam hati. Ini hujjah dari al-imam sangat kuat sekali, bahwa antara bacaan dengan yang dibaca berbeda. Ini sambungan dari bab-bab sebelumnya. Orang yang membaca pun berbeda, walaupun yang dibaca itu satu, sama. Pembacanya fajir, berbeda dengan kalau yang pembacanya saleh. Pembacanya munafik, kafir, berbeda dengan kalau pembacanya mu'min. Kemudian al-imam membawakan 3 buah hadis untuk menjelaskan hujjah beliau dalam bab ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأسرة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ لا يقرأ الزهرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنطلة طعمها مر ولا ريح لها. الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan biisnadihi dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Musa, yakni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa para sahabat saling meriwayatkan hadis sesama mereka. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kal udrujjati." Tamsil, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, yakni tilawahnya, qira'ahnya, dia membaca Al-Quran, menunjukkan bahwa qira'ah dan tilawah adalah perbuatan hamba, berbeda dengan yang dibaca. Ia adalah kalamullah, Al-Quran kalamullah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran kal udrujjati, seperti buah apa, jeruk, lemon, ya, semacam itu. Ta'muha tayyib, rasanya tayyib, baik. Warihuha tayyib, dan baunya pun semerbak. Ini tamsil orang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim. Walladhi la yaqra'u, dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, menunjukkan bahwa membaca Al-Quran merupakan fadilah. Membaca dan menghafalnya merupakan fadilah. Yang wajib apanya? Mengimaninya, meyakininya bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah benar seluruh isinya. Keimanan, mengimani Al-Quran, itu kewajiban. Tetapi membacanya merupakan fadilah, keutamaan. Oleh karena itu Nabi SAW membagi orang mukmin yang membaca Al-Quran kal-udrujjah, sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran katamrati, seperti buah tamar, kurma. Ta'muha tayyib, rasanya enak, tayyib. Wala riha laha, tetapi tidak ada baunya. Tidak ada baunya. Ini tamsil bagi orang mukmin. Kemudian wa matsalul fajiri alladhi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang yang fajir yang membaca Al-Qur'an kamatsalir rayhanati, seperti rayhana, rayhana, rayhana, rayhana, seperti tumbuhan, ya. Rihuha tayyib, baunya semerbak, wangi. wa ta'muha murrun, tetapi rasanya pahit. Tampaknya bagus, semerbak baunya, tetapi begitu dirasakan pahit. Ini orang yang fajir. Kemudian wa masalul fajir alladhi la yaqra'ul qur'ana, perumpamaan orang yang fajir yang tidak membaca Al-Quran, kama salil handhalati, seperti buah handhala, ta'muha murrun, rasanya pahit, ya, walariha lah, dan juga tidak ada wanginya. Ini tamsil yang menunjukkan bahwa qiraah mereka berbeda. Bacaan antara mukmin dengan fajir berbeda. Sedangkan yang dibaca sama, Al-Qur'an. Menunjukkan bahwa antara qiraah dengan al-maqru berbeda. Kemudian hadis yang kedua, silakan. Hadatsana Ali bin Hadatsana Hisham, akhbarana Al-Aman al-Sufi, qala al-Imam, wa hadatsani Ahmad bin Salih, hadatsana An-Nasr, hadatsana Yunus an Ibn Shihab, akhbarani Yahya bin Marwah bin Zubair, annahu sami'a Marwah bin Zubair qalat قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يقول بالشيء يقول حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفون الجنيون يخطفها الجني ويقرقرها في أذن وليه فقرقرت الدجاج فيخطفون فيه أكثر من 100 كفة. نعم. الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan dua sanadnya dan keduanya sampai kepada Ibnu Shihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan akhbarani Yahya bin Urwah bin Zubair telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Urwah bin Zubair, yakni anaknya Urwah, annahu sami'a Urwah bin Zubair yaqul, bahwa Yahya pernah mendengar dari ayahnya Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair, mengatakan قالت عائشة رضي الله عنها. Aisyah, bibinya, adik dari ibunya, berkata سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان, beberapa orang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kuhan, yakni para kahin. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang akan terjadi atau mungkin telah terjadi. Ringkasnya, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Maka ta'rif ini sama dengan Allah. Allah pun juga maknanya adalah orang yang mendakwakan dirinya bahwa dia mengetahui perkara yang gaib. Dan ini adalah kekufuran. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, apa yang akan atau telah terjadi, maka dengan sendirinya dia menandingi Rabbul Alamin. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Naml ayat 65. Qul, katakan, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang tahu siapa yang di langit dan di bumi, siapa saja yang di langit dan di bumi, perkara yang gaib, melainkan hanya Allah. Allah lah saja yang mengetahui perkara yang gaib. Makhluk yang di langit dan di bumi tidak tahu perkara yang gaib. Hanya Allah yang mengetahuinya. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Ayat ini tegas menyatakan bahwa tidak ada satupun, siapapun, makhluk yang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib. La ya'lam man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Maka kahin yang mengaku mengetahui mustakbal, apa yang akan terjadi, jelas seluruh perkataannya itu batil. Karena itu jawaban Rasulullah tegas sekali. Faqala innahum, sesungguhnya mereka, yakni al-kuhan, laisu bisyai'in. Perhatikan sabda beliau, laisu bisyai'in, yang artinya tidak ada sesuatunya. Apa yang mereka ucapkan itu dusta dan batil. Dusta dan batil. Tidak ada benarnya sama sekali. Laisu bisyai'in. Yang maknanya dua tadi. Dusta, bohong dan batil. Kemudian para sahabat bertanya lagi, faqalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa innahum yuhaddithuna bisyai', sesungguhnya mereka menceritakan sesuatu, yakunu haqqan, dan terjadi benar. Dijawab oleh Rasulullah SAW, qala, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqq, Itu adalah kalimat yang hak. Yakhtubuhal jinniyu, yang dicuri oleh jin, kalimat yang hak itu. Wahyu Allah yang dibicarakan oleh para malaikat di alam langit sana. Perhatikan, al-imam membawakan hadis ini untuk membedakan antara tilawah malaikat yang menerima wahyu Allah dengan tilawahnya jin yang mencuri kalimat yang hak itu. Istinbat yang sangat tinggi sekali, cara mengeluarkan hukum yang cerdas sekali. Tilkal kalimatu minal haq yakhtubuhal jinniyu, itu adalah kalimat yang hak yang dicuri oleh jin. Fayuqarkiruha fi udhuni wali, lalu jin mematukkannya ke telinga walinya. Siapa wali jin itu? Kohan, kahin. Maka wali terbagi menjadi dua, awliya'ur rahman dan awliya'ur syayatin, awliya'ur syaitan. Ini jelas. Fayuqarkiruha fi udhuni walihi. Jin setelah mencuri kalimat yang hak itu, yang dia dapat hanya sedikit dari yang paling sedikit, tidak penuh, sangat sedikit sekali yang dia curi, lalu dia patukkan, dia sampaikan, dia bisikkan ke telinga para kahin. Kakarkaratid dajjajati, seperti ayam mematuk. Tidak cukup sampai di situ. Fayakhlituna fihi, lalu jin itu mereka mencampurkan kalimat yang hak itu, aktsara min mi'ati kadzbatin, lebih dari 100 kalimat bohong. Berarti benarnya adalah sedikit dari yang paling sedikit, yang terbanyak adalah dusta, karena hukum asal mereka laisu bisyai'in. Ini soal jawab yang menarik sekali. Wahyu Allah mewahyukan kepada para malaikat apa yang akan terjadi, begini, kejadian ini, kejadian ini, dan para malaikat membicarakan di alam langit sana, saling bertanya, apa firman Allah, apa yang Allah katakan, begini. Jin naik untuk mencuri-curi pendengaran. Kadang-kadang dia dapat sedikit dari yang paling sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana kita tahu sedikit? Karena sabda Nabi, fayakhlituna fihi aktsara min mi'ati kadzbit, min mi'ati kadzbatin. Mereka mencampurkan kalimat yang hak itu dengan 100 kalimat bohong. Berarti yang terbanyak adalah kebohongan, dan sedikit dari yang paling sedikit itu adalah kebenaran. Itu kalau mereka dapat mencuri. Kebanyakan setelah diutus Rasulullah SAW, mereka tidak bisa mencuri karena dilempar dengan semburan api. Ya. Al-Hafidh rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini, memberikan syarah bahwa yang dimaksud oleh Bukhari membawakan hadis yang kedua ini, yakni talaffuz, lafaz yang diucapkan oleh orang munafik dalam membaca Al-Quran, sebagaimana juga yang dibaca oleh orang mukmin. Tilawah mereka berbeda, sedangkan yang dibaca satu, Al-Quran, tapi tilawah mereka berbeda. Kalimat yang hak yang dibicarakan oleh malaikat dan yang dicuri oleh jin satu. Tapi bacaan malaikat dengan bacaan jin berbeda. Kemudian Al-Hafidz mengomentari, kalau sekiranya al-matlu itu adalah tilawah sama, tidak ada perbedaan, tentu tidak akan berbeda antara bacaan kahin dengan bacaan malaikat. Bacaan orang yang fajir dengan orang yang mukmin tidak akan berbeda. Yang menunjukkan bahwa antara tilawah dan al-matlu berbeda, tidak sama. Kalau sama, tentu tidak akan terjadi perbedaan. Baik. Ini hujjah yang sangat kuat sekali. Kemudian sebagian ulama memberikan tambahan bahwa lafaz yang mereka ucapkan ketika membaca Al-Quran itu adalah amal mereka, amal mereka, perbuatan mereka, dan mereka bersama amal mereka adalah makhluk. Sedangkan yang mereka tilawahkan, yang mereka baca qira'ah, makruh, matlunya adalah kalamullah, yakni Al-Quran. Beda, tidak mungkin disamakan. Oleh kerana itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan barang siapa yang mengatakan, yakni menyamakan maksudnya antara tilawah dengan al-matlu, dia mubtadi, ahli bid'ah. Yani orang yang mengatakan bahwa lafaz saya dalam membaca Al-Quran ini makhluk, dia Jahmiyah. Dan orang yang mengatakan bahwa lafaz Al-Quran yang saya lafazkan ini bukan makhluk, maka dia mubtadi, ahli bid'ah. Yang benar antara lafaz dan yang dilafazkan berbeda, antara bacaan dan yang dibaca berbeda, dan dengan begitu orang yang membacanya berbeda. Sebab kalau yang pertama sama, maka yang kedua pun sama, tidak berbeda. Dan ini tidak mungkin disamakan bacaan orang yang munafik, bacaan munafik, bacaan orang munafik dengan orang mukmin. Dan hadis ketiga menjelaskan bagian akhir dari bab ini. Wa aswatuhum wa tilawatuhum la tujawizu hanajirahum. Silakan Suhail. من قبل المشرك ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراتيهم، يقرؤون النبيل كما يقرؤ السحب من الربيع، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السحب إلى فوقه إلى فاسيهم. قال سيماهم التحريك، وقال التسبيل. نعم. الإمام rahimahullah ta'ala meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Sirin, yang menerima hadis ini dari abangnya yaitu Ma'bad bin Sirin. Ini keluarga Sirin, semuanya adalah muhaddis, ahli hadis. Ada Anas bin Sirin, ada Muhammad bin Sirin, ada Ma'bad bin Sirin, dan lain-lain dari keluarga Sirin yang semuanya adalah para muhaddisin. Ma'bad bin Sirin menerima riwayat ini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, yakhruju nasun min kibalil masyriq, akan keluar nanti manusia, yakni serombongan, sebagian orang, kelompok dari arah timur, yakni timur dari Madinah. Timur dari Madinah itu adalah Iraq. Dan ini adalah hadis Khawarij. Dan Khawarij keluar dari Iraq, dari Kufah. Kufah masuk bagian Iraq, karena Iraq di antara kotanya adalah Basrah, Kufah, Baghdad, Mausil. Mausul orang sini panggil sekarang, Mausul. Yakhruju nasun min kibalil masyriq, akan keluar nanti manusia, sebagian manusia dari arah timur. Wa yaqra'una al-Qur'ana, dan mereka membaca Al-Qur'an, yakni mereka menghafal Al-Qur'an. La yujawizu taraqiyahum, tetapi bacaan mereka, hafalan mereka terhadap Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, hanya di lisan. Mereka tidak paham dan tidak masuk ke dalam hati. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak semuanya hafal Al-Qur'an. Bahkan sebagian, setelah kita tahu, pernah kita membaca seperti Abdurrahman bin Auf, karena sibuk dengan peperangan dan lain sebagainya, tidak sempat menghafal Al-Quran, dan dia diimlakkan kiraahnya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Tetapi Quran itu masuk ke dalam hati mereka, mereka paham makan Al-Quran itu. Khawarij ini hafal Quran, hafal Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqra'una al-Qur'an, yani yahfazuna al-Qur'an, mereka hafal Quran, tetapi la yujawizu taraqiyahum, tetapi bacaan itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Berarti yang asas adalah al-fahm, hafalan itu keutamaan, fadilah. Yang asas adalah manhaj, bagaimana manhaj mereka terhadap Al-Quran. Apakah manhajnya manhaj Khawarij atau manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Begitu. Maka saya yakni banyak orang yang membaca Al-Quran, mengetahui, menghafal Al-Quran, tapi manhajnya manhaj Khawarij, manhajnya manhaj Batiniyah, manhajnya manhaj liberal. Maka kita harus bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Maka yang asas, yang wajib adalah manhaj itu, sikap dan cara beragama kita terhadap Al-Quranul Karim. Adapun hafalan setelah itu fadilah, keutamaan. Bagi siapa yang hafal, maka ia memiliki keutamaan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang jaa min turuq, datang dari beberapa jalan sahih secara keseluruhan, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, Kebanyakan orang munafik pada umatku adalah qurra'uha. Ya? Karena mereka tidak bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu saya pernah memberikan nasihat, karena sifat dari kaum kita ini sebagiannya barangkali suka meniru, sini bikin ini, ikut bikin ini, maka banyaklah sekolah tahfiz. Dan ini memang patut kita syukuri, karena menghafal Quran mudah, Rabbuna Jalla wa'ala memudahkannya. Tapi saya berkata, kenapa tidak mendirikan sekolah yang berasas manhaj salaf, bukan hanya sekolah tahfiz, karena ini hanya merupakan fadilah, keutamaan. Yang asas adalah manhaj. Manhaj orang muslim itu, manhaj Qur'annya seperti manhaj apa? Ini khawarij, hafal Al-Qur'an, berhujjah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا يجاوز تراقيهم. Ditegakkan sekolah itu berdasarkan manhaj salaf. Ya, sekarang dirikan sekolah tahfiz, sekolah tahfiz. Bagaimana manhajnya? Bagaimana manhaj Qur'annya? Tidak diajarkan. Itu yang dikhawatirkan. Karena manhaj Qur'annya harus manhaj salaf, manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ingat kisah Ali bin Abi Talib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari Khalifatul Rashid, ketika dibawakan ayat oleh Khawarij, inil hukmu illa lillah. Ini manhaj Khawarij, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Persis seperti yang Nabi SAW katakan, yaqra'una al-Quran tetapi la yujawizu taraqiyahum. Mereka tidak paham apa yang mereka bacakan itu. Inil hukmu illa lillah. Sehingga menentang keputusan Ali yang mengadakan majlis tahkim. Maka Ali menjawab yang patut dicatat dengan tinta emas dan menjadi kaidah yang besar, kalimatu haqqin urija biha batil. Itu kalimat yang hak yang kau bacakan, itu Al-Quran haqqun, tapi yang kau maui batil. Dan ini jadi kaidah, setiap orang yang membawakan ayat atau hadis tapi tidak berdasarkan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, maka dikatakan kepada mereka, kalimatu haqqin urija biha batil. Beda. Ali tidak, oh ada ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran haqqun, wajib diimani, diterima, taslim. Tapi bagaimana antum memahaminya? Maka tidak setiap orang yang membawakan dalil ayat, membawakan ayat dan hadis berada di atas kebenaran. Ayat dan hadis itu benar adanya, haqqun. Yang salah adalah pemahaman mereka, manhaj mereka. Bagaimana kalau anak-anak kita itu yang hafal Al-Quran lalu tidak terdidik dengan manhaj yang hak? apa tidak masuk ke dalam ayat, ke dalam hadis ini. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Maka yang asas adalah manhaj dan aqidah. Adapun al-hibdu hafalan dan yang berkaitan dengannya fadilah, keutamaan. Lihat Nabi SAW mengatakan, orang mukmin ada yang membaca Al-Quran, ada yang sama sekali tidak membaca Al-Quran, tapi dia mukmin. Dia mukmin berarti dia beriman kepada Al-Quran. Yang membaca Al-Quran tayyib, ta'amuha tayyib, warihuha tayyib. Ini fadilah yang besar sekali. Beruntung bagi mereka yang membaca Al-Quran dan termasuk menghafal Al-Quran. Ta'amuha tayyib, warihuha tayyib. Tetapi tidak semua orang mukmin membaca Al-Quran. Ada orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Walladhi la yaqra'u kattamrah ta'amuha tayyib la wala riha laha. Seperti buah kurma, rasanya enak, sedap, sedap. Tapi tidak ada baunya. Tapi dia mukmin. Ah, ini menunjukkan bahwa qiraah khawarij berbeda dengan qiraah ahlu sunnah. Kiraahnya khawarij la yujawizu taraqiyahum, tidak melampaui tenggorokan mereka, yakni mereka tidak paham. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari din agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, demikian cepatnya mereka keluar dari agama. Bukan murtad, tidak, tapi menyimpang dan sesat, lari dari manhaj yang hak. Thumma la ya'udun fihi hatta ya'ud as-sahmu ila fukihi. Ini berbahayanya bid'ah, jarang tobat kembali. Kemudian mereka tidak kembali lagi sehingga kembali anak panah itu kepada busurnya. Kembali tidak anak panah kepada busurnya? Tidak. Ketika dilepaskan, maka dia berjalan dengan cepatnya. Ini bahayanya bid'ah itu. Karena apa? Karena orang yang mengerjakannya merasa berada di atas kebenaran. Kalau dia tidak terima nasihat, dia tidak terima diberikan pengarahan seperti khawarij pada zaman sahabat, pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali memutus Ibnu Abbas untuk berdialog, berdebat. Lalu terjadi perdebatan ilmiah antara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan khawarij, dan rujuklah sekian ribu khawarij, selebihnya tidak mau mendengar, maka mereka mati di dalam kesesatan. Persis seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma la ya'uduna fihi hatta ya'ud as-sahmu ila fukihi." Kila ma simahum. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa ciri-ciri mereka, tanda mereka? Qala simahum at-tahlik au qala at-tasbid. Ciri mereka botak kepala aja. Yakni pada zaman itu, pada masa itu, khawarij menggunduli kepalanya sebagai ciri khas mereka. Dan mereka anggap ini ta'abbudiyah, peribadatan. Karena itu kaum salaf saat itu tidak mau mencukur rambut mereka, menghabiskan rambut mereka kecuali dalam rangka peribadatan, misal umrah atau haji, tahlik, atau ada hajat tertentu. Karena berbeda dengan Khawarij. Khawarij menjadikan ciri itu pada zaman itu. Apakah itu terjadi di sekalian zaman? Tidak. Tidak terjadi pada sekalian zaman. Yakni tidak setiap orang yang botak itu Khawarij. Tidak. Para ulama kaum salaf dahulu, rambut mereka ada kalanya panjang. Itu sunnah adiyah, kebiasaan, bukan sunnah ta'abbudiyah, peribadatan. Kita tahu sunnah ta'abbudiyah berbeda dengan berbeda. Sunnah adiyah, adat akan berbeda dengan berbedanya masa, zaman, waktu berbeda. Belakangan para ulama di abad-abad, beberapa abad belakangan, tidak memanjangkan rambut-rambut mereka lagi, kaum salafiyin, ahlu sunnah. Seperti biasa. Karena juga berbeda zaman, dan karena memanjangkan rambut itu bukan sunnah ta'abbudiyah, peribadatan, tapi sunnah adiyah. Nabi SAW kadang-kadang rambutnya sampai sepundaknya, kadang-kadang sampai setelinganya. Itu kebiasaan beliau. Dan kaum salaf enggan mencukurnya karena melihat ini simahum at-tahli. Karena Khawarij menjadikan gundul itu peribadatan dan ciri khas mereka. Nah, ini berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Khawarijnya tidak gundul lagi. Barangkali ini ikhwan tidak cukup waktu bagi kita untuk mengakhiri kitab ini. InsyaAllah pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.